الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنط كل غداة ويدعو بهذا الدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها. Suatu yang maklum secara darurat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya melakukan kunut setiap subuh, berdoa dengan doa kunut yang ma'ruf serta diaminkan oleh seluruh para sahabat yang ada di belakangnya, niscaya umat ini akan menukilkan semuanya tata cara kunut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti penukilan mereka tentang besarnya bacaan beliau, suara beliau dan membaca Quran, jumlah rakaat salat, waktu pelaksanaan salat. Mestinya demikian, mestinya sama. Wa injaza alaihim tadyi'u amril qunuti minha wa jaza alaihim tadyi'u dhalika wala farq wa bihadha at-tariq alim annahu lam yakun hadihu al-jahra bil basmalati كل يوم وليله خمس مرات دائما مستمرا وان جاز عليهم تضييع امر القنوت منها. Kalau memungkinkan disia-siakan urusan kunut dari salat ini, وجاز عليهم تضييع ذلك ولا فرق, dan boleh juga mereka menyia-nyiakan yang lainnya, tidak ada bedanya. Kenapa ini yang tidak dinukil dan ini yang dinukil? Menunjukkan ketika tidak ada penukilan oleh sekian banyak sahabat yang sholat di belakang beliau, menunjukkan beliau tidak melakukannya. Karena demikian, orang yang sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian banyak, masa tidak ada yang menukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sholat setiap subuh dengan melakukan kunut dan semua orang mengaminkan di belakangnya? Masa tidak ada? Kalau memang itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya. Wa bihadha at-tariq alimna annahu lam yakun hadihul jahra bil maslamati kulla yawmin wa lailah. Dari jalan ini pula kita mengetahui bahwa tidaklah termasuk petunjuk beliau alaihi salatu wasallam menjaharkan basmalah di setiap salat beliau. Baik, terus menerus. Barakallahu bikum. Thumma yudayyi'u aktsarul ummati dhalika wa yukhfi 'alayha. Kemudian umat menyia-nyiakan periwayatannya, bahkan menyembunyikan. Wa hadza min amhalil muhal. Ini termasuk perkara yang paling mustahil. Baik. Kalau memang Rasulullah SAW menjaharkan bacaan basmalahnya setiap salat, kenapa tidak dinukil oleh para sahabat yang salat di belakangnya sebagaimana penukilan-penukilan para sahabat tentang tata cara salat yang lainnya? Demikian juga kunut, kenapa tidak dinukil? Kenapa tidak disampaikan oleh para sahabat? Menunjukkan bahwa ini tidak dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus. Balau kana dzalika waqi'an la kana nakluhu kana li 'adadi shalawati wa 'adadi raka'at. Seandainya itu terjadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut setiap subuh, tidak ada jeda, tidak ada satu saat beliau berhenti, pokoknya sampai mati. Law kana dzalika waqi'an la kana naqluhu kana li 'adadi shalawat. Niscaya penukilannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti penukilan jumlah berapa rakaat kita melakukan salat. Subuh berapa, duhur berapa, asar berapa, isya, maghrib berapa. Wal jahri wal ikhfa. Demikian juga sama penukilannya tentang jaharnya bacaan-bacaan yang dibaca di malam hari dan sir, disembunyikannya bacaan-bacaan di siang hari, duhur dan asar. Kalau banyak periwayatannya. Baik, wa ada di sajadat, jumlah sujud berapa? Baik. wa mawadil arkan wa tertibuha, tempat-tempat yang merupakan rukun dan rukun-rukun salat, dan tertib tata cara salat mulai dari takbirat ihram sampai salam, akan inukil. Ternyata tidak, menunjukkan bahwa beliau tidak melakukannya terus menerus sampai mati. Wallahul muwaffiq. والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف, dan kejujuran yang diridai oleh seorang alim yang jujur. Annahu sallallahu alaihi wasallam jahara wa asarra wa qanata wa taraka. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menjaharkan basmalah. Barakallahu fikum. Terkadang pula mengsirkannya, menyembunyikannya. Wa asarra wa qanata wa taraka. Terkadang beliau kunut, terkadang juga tidak. Wa kana israruhu aktsaru min jahrihi. Adapun beliau menyuarakan basmalah dengan suara kecil itu lebih sering ketimbang membesarkan suara basmalahnya. Wa tarkul quruti aktsaru min fi'lihi. Dan meninggalkan kunut lebih banyak ketimbang melakukan kunut. Baik. Fa innahu innama qanata 'inda an-nawazil lid-du'a liqaumin wad-du'a 'ala akharin. Itu pun kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lakukan itu Bukhari karena ada nazilah. Ada kejadian yang terjadi sehingga beliau kunut. Seperti pembantaian yang dilakukan oleh orang kufar terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kunut. Baik. La haula illa billah. Wa du'a 'alal akharin. Doa untuk kebaikan satu kaum dan doa kebinasaan, kehancuran atas satu kaum. Summa tarakahu lamma qadima min du'ai lima qadim lamma qadima min du'ai lahum wa takhallasu min al-asri wa aslama wa aslama man da'a alaihim wa ja'u ta'ibina fa kana kunutuhum li'arid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kunut. Lamma qadima man da'a lahum, ketika telah datang orang-orang yang didoakan keselamatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma qadima, ketika datang mereka orang-orang yang didoakan Rasulullah keselamatan. Wa takhallasu min al-asr, dan mereka telah bebas dari tawanan. Demikian juga orang yang kafir yang didoakan kehancuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kulitnya. Aslama man da'a alaihim, telah masuk Islam, doa-doa telah masuk Islam orang-orang yang didoakan kehancuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu mereka kufar. Wa ja'u ta'ibin, mereka pun telah datang dalam kondisi sudah tobat. Fakana kunutuhu li'aridin, maka jadilah kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada sesuatu. Barakallahu fikum. Li'aridin, ada sesuatu. Falamma zalatil kal kunut wa lam yakhtass bil fajr, dan ketika telah selesai kunut itu, dan tidak khusus di waktu fajar saja, di subuh saja, balkan yang menutupi salatil fajr wal maghrib, beliau kunut di waktu fajar, di waktu maghrib. Dzakarahu al-Bukhari fi sahihan Anasin, wa dzakarahu Muslim al-Bara. Barakallahu fikum. Bahkan bukan cuma di lima salat, barakallahu fikum, salat kunut, apa namanya, doa kunut di semua salat kalau memang ada nazilah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kunut. Barakallahu fikum. Dan kita ingat bahwa perkara kunut sudah dinyatakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai bunayya muhdats, wahai anakku, sesungguhnya kunut setiap hari di subuh, salat subuh itu adalah perkara yang baru. Barakallahu fikum. Rasulullah sallam kunut, tapi tidak selamanya beliau kunut sampai mati, enggak. Kunut beliau hanya sekedar kalau ada kejadian yang mengharuskan beliau kunut satu bulan. Barakallahu fikum. Karena adanya orang kafir yang didoakan kebinasaan dan adanya orang-orang yang didoakan keselamatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang kafir ini telah masuk Islam dan ketika yang didoakan kebaikan sudah pada datang dan lepas bebas mereka dari tawanan, apa lagi yang mau didoakan? Barakallahu fikum. Dan juga barakallahu fikum, bahwa seandainya kunut ini sebagaimana dikatakan tadi, kita cuma sedar ulang, bahwa seandainya memang bahwa Rasulullah kunut subuh setiap harinya sampai mati, niscaya para sahabat banyak sekali akan menukil bahwa beliau melakukan qunut subuh. Sama seperti penukilan jumlah rakaat di dalam sholat-sholat yang kita lakukan. Rukun-rukun sholat, tata cara sholat yang lain. Masya Allah. Jadi intinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang menjaharkan basmalah, terkadang juga mengecilkan suaranya dalam membaca basmalah. Tapi mengecilkan ini lebih banyak ketimbang membesarkan suaranya membaca basmalah. Demikian juga kunut terkadang kalau memang hajah, barakallahu fikum, hajah ada kebutuhan-kebutuhan, seperti misalnya dibantainya kaum muslimin di suatu tempat, boleh kita mendoakan keselamatan untuk orang-orang mukmin, orang muslim yang dibantai, yang tersisa dari mereka yang terusir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan membinasakan orang kafir yang telah melakukan penganiayaan. Boleh. Terlebih kalau memang pemerintah yang pemerintah yang menganjurkannya. Pemerintah para ulama menganjurkannya, Masya Allah. Seperti kemarin ini pembantaian di Rohingya, barakallahu fikum, pengusiran besar-besaran kaum muslimin dari tempat mereka, wala haula quwata illa billah, laki perempuan, anak kecil, tua muda diusir keluar. Yang tinggal dibantai. Masya Allah. Baik, di saat-saat itulah boleh kita kunut. Wadakar Imam Ahmad an Ibn Abbas qala qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahra mutatabian fi dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal subh. Perhatikan baik-baik. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala diriwayatkan Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut satu bulan terus menerus di salat duhurnya, salat asar, maghrib, isya, subuh. Tidur berikuli salatin di akhir setiap salat. Idza qala sami Allahu liman hamidah min ar-rak'ah al-akhirah. Dari rakaat terakhir, sami Allahu liman hamidah, boleh mengatakan. Baik. Berdoa mendoakan kebinasaan dan kehancuran untuk orang kafir dan mendoakan keselamatan untuk orang mukmin. Baik. Yad'u ala hayyin min bani Sulaim ala ri'lin wa dakwan wa usayyah. Beliau alaihi salatu wasallam mendoakan kehancuran atas Bani Salim atau Sulaim. Jadi mereka itu ri'l, dakwan dan usayyah. Ya yu'minu man khalfahu. Jadi diimamkan oleh orang-orang yang ada di belakang Rasulullah SAW. Rawahu Abu Dawud. Barakallahu fikum. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Wa kana hadiyu sallallahu alaihi wasallam al-qunutu fil nawazil khassatan wa tarakahu inda adamiha. Dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kunut nawazil khassatan, bahwa beliau kunut khusus ketika terjadi kejadian tertentu dan beliau meninggalkannya ketika memang sudah tidak ada. Walam yakun yakhussu bil fajr. Dan tidaklah kunut nazilah itu dikhususkan di waktu salat fajar. Bal kana aktsaru kunutihi biha li ajli ma syuri'a biha min at-tatwil. Bal kana aktsaru kunutihi biha, bahkan aktsaru kunutihi biha, kebanyakan kunutnya yang ada dalam salat fajar li ajli ma syuri'a biha min at-tatwil. Jadi kunut yang dimaksud di sini barakallahu fikum adalah tulul qiyam wala wal ittifalihim bi salatil lail, dan berhubungannya dengan salat malam. Wa qurbiha min as-sahar wa sa'atil ijabah, dan dekatnya dan memang salat subuh diperpanjang bacaannya barakallahu fikum, diperpanjang bacaannya antara 80 sampai 100 ayat. Barakallahu fikum. Mestinya ini yang kita lakukan. Terkadang kita dapati imam-imam Masya Allah di kampung-kampung, pokoknya kalau di qamat subuh dan ente sekitar 50 meter dari rumah, begitu selesai qamat anda jalan keluar dari rumah, atau 100 meter keluar dari rumah, jangan harap anda masih mendapati sholat jamaah. Anda masuk masjid, imam selalu mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Karena bacaan yang mereka baca sangat pendek, sehingga pelaksanaan sholat sangatlah ringkas. Masya Allah. Balkan aksar qunutihi biha li ajli ma syuriya. Qunut maksudnya di sini di salat fajar adalah tulul qiyam, panjangnya orang berdiri membaca bacaan. Li ajli ma syuriya fiha min at-tatwil. Karena disyariatkan untuk di salat subuh memperpanjang bacaan. Wal ittisaliha bi salatil lail, dan memang salat subuh berhubungan waktunya dengan salat malam, wa qurbiha min as-sahar, dan dekatnya waktunya dengan waktu sahur, wa saat terijabah, dan saat-saat diterimanya doa. Walit tanazzuli lil ilahi, dan turunnya Allah Subhanahu wa taala, wali annaha shalatul mashhudah, dan bahwa salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Allati yashhaduha Allah wa malaikatuhu aw malaikatuhu lail malaikatul lail wan nahar, atau disaksikan oleh para malaikat siang dan malam. Jadi maksudnya malaikat yang ditugaskan untuk mengontrol, menjaga, memperhatikan, diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikatul lail wa malaikat, ya kata Rasulullah, yata'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Sini berganti, mengawasi dan memperhatikan kalian malaikat malam dan malaikat siang. Waktu pergantiannya itu di waktu apa? Di waktu subuh dan waktu asar. Baik. Malaikat yang bertugas siang hari datang di waktu subuh. Tambahlah itu. Datang di waktu subuh sampai waktu asar. Malaikat penjaga untuk malam hari datang di waktu asar. Selesai tugasnya di waktu subuh. Kemudian malaikat ini ditanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan wa ataitum ibadi, kalian mendapati dan meninggalkan hamba-hambaku. Para malaikat yang ditugaskan untuk ini mengatakan, "Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun." Kami mendapati mereka dalam keadaan kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka salat, dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka salat. Masya Allah. Jadi, malaikat yang menjadi saksi atas kebaikan yang kita lakukan. Salat asarnya kita berjamaah disaksikan oleh para malaikat, dan salat subuhnya kita secara berjamaah juga disaksikan oleh para malaikat. Baik. Masya Allah. Kama ruya hadha wa hadha fi tafsir qawli ta'ala inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, sebagaimana yang diriwayatkan dalam penafsiran ayat ini. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, sungguhnya bacaan di waktu fajar itu disaksikan, disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hadits ibni abi Fudayk, dan ada pun hadits ibni abi Fudayk an Abdullah ibni Sa'id an Abi Sa'id al-Makhmuri an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' min salati as-subh fi ar-rak'ah ath-thaniyah yarfa'u yadayhi biha fa yad'u bi hadha ad-du'a Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walaita wa tabarakta rabbana wa ta'alait fama abiyana al-ihtitaj fama abiyana al-ihtijaj bihi law kana sahihan aw hasana lakin la yuhtaju bi 'abdillah hada wa in kana al-hakim sahaha hadithahu fil qunuti an ahmad ibn abdillah al-muzani qala hadathana yusuf ibn musa qala hadathana ahmad ibn salih qala hadathana ibn abi fudayk fa dakarahu. Adapun hadis, hadis Ibnu Abi Fudayk, perhatikan baik-baik, hadis Ibnu Abi Fudayk dari Abdullah bin Sa'id Ibnu Abi Sa'id Al-Makhmuri an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i min salati subuh, kalau beliau mengangkat kepalanya dari ruku di salat subuh di rakaat yang kedua, yarfa'u yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya, taib, fa yad'u bi hadha ad-du'a, dan berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait طيب وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. طبعا ورد على طبعا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. الله أكبر عقيدو. فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحا أو حسنا. Betapa bagusnya berhujjah dengan hadis ini seandainya hadis ini sahih atau hasan. Betapa indahnya berhujjah dengan ini seandainya hadis ini sahih atau hasan. Karena telak tas dalam pembahasan. Lakin la yastaju bi Abdillah. Akan tetapi ada rawi yang di dalam sanadnya tidak bisa dijadikan hujjah. Orangnya lemah. Artinya hadisnya lemah. Wa in kana al-hakim sahih hadithahu fil qunuti an Ahmad bin Abdullah al-Muzani. Walaupun al-Imam Hakim telah mensahihkan hadisnya. Dalam masalah qunut dari Ahmad bin Abdullah al-Muzani. Qala hadatsana Yusuf bin Musa. Qala hadatsana Ahmad bin Shalih qala hadatsana Ibnu Abi Fudayl di dalam sanadnya namanya Ibnu Abi Fudayl. Fadakah. Ibnu Abi Fudayl barakallahu fikum an Abdullah bin Sa'id an Ibnu Sa'id al-Mughri an Abi Ana Abi Hurairah. Itu maksudnya. Ibnu Abi Fudayl di sini. Baik. Na'am sahha an Abi Hurairah annahu qala wallahi la ana aqrabukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kana Abu Hurairah yaqnutu fi raka'atil akhirah di salatil subuh ba'da ma yaqul sami Allahu liman hamidah fa yadul mu'mina wa yal'anul kufar. Perhatikan baik-baik tadi hadis Abu Hurairah, paham insyaallah, yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melakukan kunut subuh dengan bacaan ini Allahumma hdini fi man hadaitu wa afini fi man afaitu wa tawallani fi man tawallat ila akhirih. Sekarang ada hadis yang lain. Naam. Betul. Telah sahih dari Abu Hurairah bahwa beliau mengatakan, wallahi la ana aqrabukum salatan bi Rasulillah SAW. Demi Allah, aku adalah orang yang paling sama salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling persis. Fakana Abu Hurairah yaqnutu fi rak'atil akhirah. Maka Abu Hurairah berkunut di rakaat yang terakhir di salat subuh. Ba'dama yaqulu, ketika beliau telah mengatakan sami Allahu liman hamidah. Fa yad'u lil mu'mina wa yal'anu al-kuffar. Kemudian Abu Hurairah berdoa untuk kebaikan orang-orang mukmin dan melaknati orang kafir. Selesai penukilan. Kalau ini hadisnya sahih. Wa la raiba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika tsumma tarakahu. Ini tidak ada pertentangan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini. Baik. Tidak diragukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan perbuatan ini. Akan tetapi beliau meninggalkannya. Ketika apa? Ketika orang kafirnya sudah tobat dan masuk Islam. Ketika orang-orang mukmin yang ditawan sudah dilepaskan semuanya dan kembali bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa lagi beri? Baik. La haula wa quwwata illa billah. Fa'ahabba Abu Hurairah ayyu'allimahum anna mitla hadal kunuti sunnah. Maka Abu Hurairah pengen mengajari murid-muridnya bahwa kunut yang seperti ini modelnya sunnah. Wa anna Rasulullah SAW fa'alahu, dan bahwa Rasulullah melakukannya. Wa hadha raddun ala ahlil kufa alladhina yakrahuna al-kunuta bil-fajri mutlaqan indan nawazil wa ghairiha. Ini tentunya hadis yang dibawakan dari Abu Hurairah ini justru bantahan terhadap orang-orang kufah yang tidak mau kunut di salat fajar secara mutlak, tidak nawazil dan tidak yang lainnya. Salah juga kalau kita katakan tidak pernah, tidak boleh kunut subuh sama sekali. Tidak bisa. Kunut subuh boleh kalau memang ada hajah yang mengharuskan kita kunut, yakni nawazil, nazilah. Tapi bukan cuma subuh tak. Paham ini? Orang-orang kufah pokoknya subuh tidak boleh kunut. Mau nazilah mau tidak, pokoknya tidak boleh. Allah al-musta'an. Wa hadha raddun ala ahli al-kufah, ini bantahan terhadap orang-orang kufah yang mereka tidak mau kunut fajar secara mutlak indan nawazil wa ghairiha. Apakah ada nazilah atau tidak? wayakuna huwa mansukhun wa fi'luhu bid'ah. Orang Kufa mengatakan perbuatan kunut di subuh hari sudah terhapuskan, mansukh, dan perbuatan kalau masih dilakukan setelah itu maka dia adalah bid'ah. Fa ahlul hadis mutawassituna bainaha ulai wa baina istihbabihi indan nawazil wa ghairiha. Wa awahum as'adu bil hadis min at-ta'ibataini. Maka ahlul hadis adalah orang yang paling pertengahan dalam masalah bainaha ulai wa baina man istahabbahu indan nawazil wa ghairiha. Maka ahlul hadis adalah orang yang pertengahan antara dua kelompok yang membenci kunut secara mutlak dan melakukannya secara mutlak. Paham? Seperti di Indonesia ini, barakallahu fikum, orang yang mengatakan dirinya mazhab Syafi'i, dan semua kunut subuh. Barakallahu fikum. Baik. Orang Kufa mengatakan tidak boleh dua-duanya, mutlakan. Ini ekstrim, ini ekstrim. Ini menafikan secara mutlak. Mau nawasil, mau bukan, tidak boleh pokoknya. Yang ini boleh, mau nawasil dan bukan nawasil, pokoknya kunut subuh terus. Baik. Maka ahli hadis adalah orang-orang yang paling berbahagia dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Mutawassitu nabina haulai wabina man istahabbahu wa inda nawasil wa gariha. Wahum as'adu bil hadithi minat ta'ibatain. Al-hadis adalah orang yang paling berbahagia dari dua kelompok yang bertikai ini. Fa innahum yakunutuna haitsu kana Rasulullah. Al-hadis melakukan kunut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut, wa yatruquna haitsu tarakahu. Dan mereka al-hadis meninggalkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Artinya, ketika ada asbab kunut nazila itu ada, kita pun melakukannya. Tabarakallahu bikum. Baik. وَيَتْرُكُوا حَيْثُ تَرَكَوْا فَيَقْتَدُونَ بِهِ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ. Maka ahlul hadis, mereka inilah yang meninggalkannya ketika beliau meninggalkannya dan melakukannya ketika Rasulullah SAW melakukannya. وَيَقُولُونَ فِعْلُهُ سُنَّةُ وَتَرْكُهُ سُنَّةُ. Dan ahlul sunnah mengatakan, ahlul hadis mengatakan, melakukan kunut sunnah dan meninggalkan kunut juga sunnah. Paham? Artinya ketika ada sebab untuk kita berkunut, itu adalah sunnah. Dan ketika ada sebab, tidak ada sebab untuk meninggalkannya, tidak ada sebab untuk kita melakukan kunut sehingga kita meninggalkannya, maka itu pun sunnah. Baik. Ada sebab kita lakukan, tidak ada sebab kita meninggalkannya. Itu semuanya sunnah. Baik. Wa ma hadza fala yunkiruna ala man dawama alaihi. Bersama dengan ini ahlus sunnah al hadis tidak mengingkari orang-orang yang terus menerus melakukan kunut subuh. Wa la yakrahuna fi'lahu wa la yarawnahu bid'atan wa la fa'ilahu mukhalifan lis sunnah. Kama la yunkiruna ala man ankarahu indan nawazil. Ini barakallahu bikum. Ini ucapannya siapa? Al Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Wala yarawnahu bid'ah, dan tidak menganggap itu adalah bid'ah. Wala fa'ilahu mukhalifan lissunnah. Yani ini adalah ikhtilaful afham maksudnya. Kama la yunkiruna ala man ankarahu indan nawazil. Taib. Wala yarawna tarkahu bid'ah wala tarikahu mukhalifan lissunnah. Bal man qanata faqad ahsana wa man tarakahu faqad ahsana. Demikian juga orang-orang yang tidak melakukan kunut pada saat ada nazilah. Paham? Ada nazilah. Pemerintah memerintahkan untuk mengkunut, melakukan kunut. Tapi ada orang yang tidak melakukannya. Barakallahu fikum. Tidak diingkari. Wala yarawna tarkahu bid'ah wa tawala tarkahu mukhalifan lisunnah. Bal man qanata faqad ahsana wa man taraka faqad ahsana. Siapa yang melakukan kunut silakan, siapa yang tidak maka silakan. Dan sebaik-baik jalan adalah jalan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sebab untuk kita kunut, kita kunut. Kalau tidak, tidak. Inilah jalan pertengahan. Karena dua kelompok yang saling bertolak belakang. Satu kelompok pokoknya tidak boleh kunut apapun yang terjadi. Tidak ada kunut. Entah ini, selesai sudah. Baik. mau nazilah, mau tidak ada nazilah, pokoknya tidak boleh. Kelompok yang kedua, oh, pokoknya kunut terus, ada nazilah, tidak ada nazilah, pokoknya kunut. Baik, kita katakan ini bukan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana petunjuknya? Petunjuknya adalah kapan ada nazilah kita berdoa, kita kunut, dan kapan tidak ada, maka kita tidak perlu kunut. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Baik. Wa ruknul i'tidali mahallud du'a'i was-sana. Rukun i'tidal. Rukun i'tidal. Maksudnya i'tidal adalah merupakan rukun. Pahamin insyaAllah. Sehingga orang yang tidak i'tidal, maka tidak dia melakukan sholat sesungguhnya. Karena rukunnya dia tidak tunaikan. Paham? Sehingga Rasulullah SAW tidak menganggap sholatnya seorang sahabat yang tidak i'tidal. Maksudnya tumaknina dan i'tidal. Rukun i'tidal. Tapi tumaknina dalam i'tidal, barakallahu fikum. Siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak apa? Tidak melakukan salat, kata Rasulullah, salli fa innaka lam tusalli. Karena tidak ada i'tidal. Sami Allah liman, Allahu Akbar. Baik. Anda mengatakan sami Allahu liman hamidah, silakan Anda tegak, berdiri, diam, karena di sana ada doa yang harus Anda ucapkan. Baik. Dan posisi ini adalah posisi rukun. Baik. Wa qad jama'ahuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi wa da'a al-qunuta du'aan wa sanaa fa huwa aula bi hadzal mahal. Wa qad jama'ahuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW telah mengumpulkan keduanya, ad-du'a wa sanaa, berdoa dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala di posisi i'tidal ini. Baik. Wakil jamaahum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa doa ulkunut doa ulwasana. Sementara doa kunut adalah doa dan pujian. Bahwa aula bihadal mahal, maka doa kunut adalah lebih pantas untuk di posisi ini. Posisi i'tidal, berdiri dari ruku di rakaat yang kedua. Wa idza jahara bihil imamu ahyanan li yu'allima al-ma'mumina fala ba'sa bihi. Wa idza jahara bihi al-imam ahyanan liyu'allima al-ma'mum fala ba'sa bihi, faqad jahara Umar bil istiftahi liyu'allima al-ma'mumina bihi. Wa idza jahara bihi al-imam ahyanan, kalau beliau menjaharkan tabarakallahu fikum bacaannya, doanya, pujiannya, maka tidak mengapa ahyanan untuk orang makmum mengetahuinya. Faqad jahara Umar bil istiftahi liyu'allima al-ma'mumin. Baik, dan beliau apa nama jahara? Baik. Umar radhiyallahu taala itu membesarkan suaranya membaca dua istiftah untuk mengajari orang makmum. Wa jahara Ibnu Abbas bi qira'atil Fatihah fi salatil al-janazah liyu'allimahum annaha sunnah. Demikian juga Ibnu Abbas membesarkan suaranya membaca Fatihah di salat jenazah. Padahal maklum salat jenazah dilakukan tidak membesarkan suara, walaupun salat dilakukan di malam hari. Paham ini? Salat jenazah tidak dibesarkan suara di dalam membaca bacaan padanya. Dilakukan di siang hari atau di malam hari. Cuman Ibnu Abbas pernah melakukannya. Tapi belum masalah. Baik. Ibnu Abbas menjaharkan bacaan Fatihah di salat jenazah. Untuk apa? Untuk mengingatkan dan memberitahukan kepada makmum bahwa ada bacaan Fatihah di salat jenazah. Kalau tidak mau, barakallahu fikum, ya silakan disosialisasi dulu, diajari umat. Baik, salat yang namanya salat jenazah itu demikian. Begini caranya. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua selawat untuk Nabi SAW. Kemudian takbir ketiga adalah doa untuk si mayit. Takbir keempat doa. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Baik. Barakallahu fikum. Tidak doa istiftah, langsung Fatihah. Barakallahu fikum. Maka tidak mengapa. Ini pula mungkin anggapan anak. Ini pula yang mungkin yang dilakukan oleh orang-orang tua kita apa? Mengajar berzikir setelah sholat lima waktu. Barakallahu fikum. Imam membaca zikirnya besar-besar agar supaya orang-orang tahu, mengerti. Barakallahu fikum. Wala zikir di dalam zikir setelah salat ya zikir masing-masing. Enggak dipimpin oleh imam. Baik. Enggak dipimpin oleh imam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak ada, barakallahu fikum. Kenapa? Karena dulunya para sahabat, orang-orang miskin datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dahaba ahlul dutur bil ujur wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang kaya yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, mereka sudah meraih keutamaan yang banyak. Baik. Qalu qala famadza? Kenapa itu? Kata Rasulullah, ada apa? Kenapa? Kata para sahabat yang miskin-miskin ini, baik. Yusalluna wa yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa taib wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka puasa sebagaimana kita puasa kan sama. Barakallahu fikum. Kita salat juga mereka salat. Baik. Ah, lebihnya mereka melakukan sedekah. Kita tidak ada duit untuk sedekah. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang apa yang bisa menyamai mereka ini? Baik. Bertasbih, bertahmid, bertakbir di setiap selesai salat 33 kali. Baik. Wah, orang-orang miskin juga tekun akhirnya. Tekun melakukannya. Barakallahu fikum. Tekun melakukannya. Orang kaya enggak mau tinggal diam. Saya bukan karena sudah kaya, oh, cukup kita sebanyak duit, kita impak. Saya sudah jam begitu-begitu. Tidak, orang kayanya juga, bro. Tidak mau ketinggalan amal saleh. Baca apa kau ini? Ini bacaan Rasulullah. Tidak mungkin mereka sembunyikan. Paham? Mereka pun lapor, ya Rasulullah. Ternyata orang kaya juga melakukan apa yang kita lakukan. Kata Rasulullah, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Masya Allah. Itulah keutamaan yang Allah SWT berikan kepada saya, apa saja yang Allah SWT kehendaki. Menunjukkan bahwa bacaan zikir yang dilakukan di usai kita melakukan salat lima waktu adalah bacaan yang dibaca sendiri-sendiri, bukan bacaan yang dikomando oleh imam. Barakallahu fikum. Apalagi doa. Dikirnya saja tidak ada komando dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat yang telah menjadi imam, apalagi doa. Jadi terkadang boleh barakallahu fikum menyampaikan, menyuarakan sesuatu agar supaya diketahui, litaklim. Wa min hadza aidan jahara al-imamu bitta'min. Oleh karena itu, untuk yang seperti ini juga imam mengucapkan ucapannya dengan ta'min. Wa hadza bitta'min. Wa hadza min al-ikhtilaf al-muba' alladhi la yu'annafu fihi man fa'alahu wa la man tarakahu. Maka perkara-perkara yang seperti ini adalah perkara-perkara ikhtilaf yang mubah. Tidak perlu kita yu'annaf, mencela atau dicela orang-orang yang melakukannya atau orang-orang yang meninggalkannya. Tidak perlu. Sama seperti apa? Al-Qabdu wa-Rirsal. Sami Allah wa-Limna Hamidah. Ada yang lainnya, Sami Allah wa-Limna Dadi. Bani bawa Irsal. Tidak perlu dipermasalahkan. Barakallahu fikum. Alam rutihi wasi' sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Baik. Wa anwa'un nusuki minal ifradi wal qiran wat tamattu. Demikian juga jenis-jenis manasik, apakah ifrad menyendirikan pelaksanaan ibadah haji to namanya. Wat tamattu. Paham? Adapun tamattu, tamattu melakukan haji dan umrah dalam satu kali perjalanan tapi dipisah pelaksanaannya. Umrah dulu, kemudian tahallul, kemudian setelah itu haji. Wal qiran, qiran menggandengkan dalam satu pelaksanaan. Satu kali melakukan ihram, pelaksanaan haji dan umrah di dalamnya sampai tahallul. Paham barakallahu fikum. وليس مقصودنا إلا ذكر حديث صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو. Tidak ada maksud kita ini kecuali kita menggambarkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Itu yang mestinya kita lakukan. Ada pun saudara-saudara kita yang berpendapat seperti ini, ya kelas, itu pendapat dia. Baik, ada pendapat seperti ini, itu pendapat dia. Seperti masalah kunut tadi ini. Kunut. Baik, yang kita dapati sekarang ini, barakallahu fikum, kita berada di negara yang melakukan kunut. Ada nazilah atau tidak nazilah, kunut pokoknya. Kita akan dapati negara-negara yang lain penduduknya tidak pernah ada kunut, ada nazilah, tidak ada nazilah, pokoknya tidak ada kunut. Karena mereka menganggap bahwa kunut itu sudah mansuh, sudah terhapus, tidak ada lagi. Maka sebaik-baik barakallahu fikum yang dilakukan adalah apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kapan ada sebabul kunut, kita pun melakukan kunut. Kalau tidak, maka tidak. Karena tidak didapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih beliau kunut sepanjang umur beliau. Paham barakallahu fikum. Masyaallah. Kita di sini hanya menceritakan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa hada al ikhtilaf al mubah alladhi la yu'annaku fihi man fa'alahu wa la man tarakahu wa hada karat al yadayn fi as-salati wa tarkihi. Baik. Wa hada karat al yadayn fi as-salati wa tarkihi rabbil yadayn. Baik. Wa kal ikhtilaf fi anwa'il tashahhudat atau perselisihan yang terjadi tentang atau masalah tasyahud. Karena berapa banyak jenis tasyahud. Wa anwa'ul adzan wal iqamah. Barakallahu fikum. Atau jenis adzan dan iqamah yang ada taib adzannya Abu Mahdzurah dan ada adzannya Abdullah bin Abi Abdullah bin siapa? Abi Abdullah bin siapa? Abdurrahman bin siapa? La ilaha illa billah. Yang dipakai oleh Bilal dan sampai sekarang dipakai Abdullah bin Abdi Rabbi barakallahu fikum. Baik, dua adzan yang ma'ruf, adzan Abi Mahdura dengan adzan Abdullah bin siapa kita katakan tadi? Abdullah bin Abdi Rabbi barakallahu fikum. Baik, mau yang adzan ini silakan. Baik. Adzan Abu Mahdzurah tarji. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dibaca apa? Sama seperti biasa, tapi dia menyuarakan suara yang kecil sebelumnya. Paham barakallahu fikum. Dia menyuarakan suara kecil sebelumnya, kemudian dia mengucapkannya secara lantang. Berikutnya, kamatnya sama seperti adannya Abdullah bin Abi. Abdullah bin Abi Abdurrabbi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu la ilaha illallah, Asyhadu la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Sama seperti adzan. Mau kita pakai ini silakan, mau kita pakai ini silakan. Sehingga barakallahu fikum menuntut kita untuk menuntut ilmu. Ada. Sehingga kalau ada lain lagi. Pikir apa lagi dia? Mau coba belajar. Benda tahu. Oh, ada katu. Kalau yang lain-lain, belajar, silakan belajar. Sehingga Anda tidak terheran-heran dengan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang diada-adakan, bukan. Baik, justru ini perlu kita. Baik, sesekali kita melakukannya memang, barakallahu fikum. Untuk kita ketahui bahwa ada yang seperti itu, walaupun kebanyakan. Sama seperti apa? Menjaharkan basmalah di sesekali waktu. Silakan. Tapi kebanyakan waktu kita mengecilkan suara. Baik. Barakallahu fikum. Kebanyakannya kita mengecilkan suara bacaan basmalah. Baik. Sesekali boleh kita menjaharkannya. Masyaallah. Demikian juga ifrat, haji ifrat, haji kiran dan haji tamattu. Baik, silakan. Yang paling bagus adalah yang paling mudah untuk dia lakukan atau keadaan yang mengharuskan dia melakukan itu. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, haji apa yang beliau lakukan? Nah, siapa tahu? Nah, Abu Dhabi. Nah, Abi. Nah, Man. Nah, Syari. Syari Ahsan. Haji Kiran. Haji Kiran yang beliau alaihi salatu wasallam lakukan, sementara beliau memerintahkan sahabatnya untuk melakukan apa? Haji tamattu. Apa yang menjadikan Rasulullah SAW melakukan haji tidak seperti apa yang beliau perintahkan? Sehingga muncul pertanyaan dari istri Rasulullah SAW, ma balun nas yuhilluna walam tahil anta ya Rasulullah? Apa gerangan yang menjadikan orang-orang tahallul dari umrah mereka ini ya Rasulullah, sementara engkau tidak tahallul? Engkau memerintahkan mereka untuk mencukur rambut, barakallahu fikum, dan engkau sendiri tidak melakukannya. Kata Rasulullah SAW, memberikan illah labbattu ra'si wa qallattu hadi fala uhillu hatta anhar. Aku telah meminyaki rambutku dan aku telah mengikat leher sembelihanku, maka aku tidak boleh bertahalul sampai sembelihanku itu disembelih. Ini yang menjadikan haji apa? Haji beliau haji kiran. Karena ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menghaji, melakukan haji tamattu, siap beliau mengatakan, siapa yang tidak membawa sembelihan dari miqat, silakan melakukannya, apa yang dia katakan, dirubah dan menjadikannya umrah. Dan siapa yang membawa sembelihan, maka tidak boleh dia tahallul kecuali sampai selesai hajinya. Barakallahu fikum. Ini keadaan yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu. Walaupun beliau marah-marah ketika ada orang-orang yang apa? Masih berat hati untuk melakukan haji tamattu. Di kondisi yang lain, barakallahu fikum. Boleh jadi kita mau melakukan haji. Pakai apa kira-kira? Nah, pakai apa sekarang? Pakai pesawat. Anda yakin bahwa pesawat Anda terus-menerus lancar? Tidak terjadi halangan di jalan? Suatu ketika mungkin terjadi. Barakallahu fikum. Pesawat yang ada tumpangi harus mendarat darurat di Kuala Lumpur. Atau di entah di mana pokoknya. Mendarat darurat. Dan tentunya selamat. Kalau tidak selamat, tidak jadi hajinya. Paham barakallahu fikum. Selamat. Tapi Anda harus terlambat. Barakallahu fikum. Karena pesawat-pesawat sudah di-charter semua. Paham barakallahu fikum. Cari pesawat-pesawat baru yang barakallahu fikum tidak bisa diberangkatkan Anda kecuali setelah apa? Masuk tanggal 9 apa? Zulhijjah. Barakallahu fikum. Anda bisa masuk ke tanah pelaksanaan ibadah haji di tanggal 9 Zulhijjah, yakni hari Arafah. Anda turun dari pesawat, dilarikan ke mana Anda? Tidak ada yang bisa Anda lakukan kecuali Anda harus wukuf pada saat itu juga. Artinya Anda tidak boleh melakukan haji kecuali haji ifrad. Paham barakallahu fikum. Baik. Sesuai kadang-kadang. Apa yang abdal? Ini yang paling abdal yang Anda lakukan. Karena sesuai dengan keadaan Anda. Barakallahu fikum. Baik. Dan yang paling mudahnya tentunya apa? Paling mudahnya adalah haji tamattu. Barakallahu fikum. Paling mudah, paling sederhana. Dan inilah yang dianjurkan sangat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, wala samakruna illa dikru hadis sallallahu alaihi wasallam yang kan ya. Tidak ada maksud kita di dalam kitab ini kecuali apa? Mengabarkan apa yang beliau lakukan. Kami itu. Zadul ma'ad fi hadi khairil ibad. Ini yang kita bahas. apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kunut, terkadang tidak. Pak, kunut pada saat nazilah dan tidak kunut kalau tidak ada nazilah. Terkadang menjaharkan basmalah, terkadang juga tidak menjaharkan. Dan lebih banyak tidak menjaharkan. Maka kita yang lakukan sesuai dengan apa yang beliau lakukan alaihi salatu wasallam. Baik, fa innahu qiblatul qasdi wa ilaihi tawajjuh fi hadzal kitab. Tidak ada tujuan kita kecuali hanya sekedar menyampaikan dan membeberkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Fa innahu qiblatul qasdi wa ilaihi tawajjuh. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah itulah kiblat kita mengarah. Wa ilaihi tawajjuh, dan kepadanya kita mengarah. Fi hadzal kitab, di dalam kitab ini. Wa alaihi madaru tabdisi wa talabi. Dan inilah merupakan poros pemeriksaan dan pencarian apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di keadaan ini. Kita tahu ini lakukan, itu yang kita lakukan. Barakallahu fiik. Wa hadza syai'un wal ja'isul ladzi la yunkiruhu fi'luhu wa tarkuhu syai'. Wa hadza syai'. Ini adalah sesuatu. Kita melakukan ini. Wal ja'isul ladzi la yunkiruhu fi'luhu wa tarkuhu syai'. Dan perkara yang jais, tidak diingkari orang yang meninggalkan dan orang melakukannya, itulah perkara yang lain. Paham? Panahnu lam nata'arraf fi hadzal kitab lima yajuzu wa lima la yajuzu. Kita dalam kitab ini tidak membahas tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kita hanya membahas apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa inna ma maqsuduna fihi hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita dalam pembahasan kitab ini adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di semua keadaan. Ini bukan cuma sekedar masalah sholat ini, masalah kawin nanti, masalah pengobatan nanti, masalah apalah, masalah apa banyak. Barakallahu fikum. Empat jilid ini panjang perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini termasuk kitab maghazi, termasuk kitab sejarah, tarikh. Barakallahu fikum. Kitabul fiqh juga. Bahkan dikatakan kutubul hadis. Karena beliau membahas tentang rijal. Paham? Wa inna maqsuduna fihi hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi kana yakhtaruhu li nafsi. Maksud kita di sini pembahasannya apa yang beliau pilih untuk dirinya sendiri. Fa innahu akmalul hadyu afdalu. Karena apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang paling mulianya, paling afdalnya. Fa idza qulna lam yakun min hadihi almudawamatu alal qunuti fil fajri walal jahri bil masramati lam yadulla dzalika ala karahiyati ghairihi. Baik. Pada kulna, kalau kita mengatakan lam yakun min hadihi al-mudawamah, bukanlah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus melakukan kunut dalam salat fajar dan juga tidak terus menerus beliau menjaharkan basmalah, lam yadullu ala da'anna dzalika rahati, lam yadullu dzalika ala karahiyati ghairihi, tidaklah menunjukkan bahwa selain itu adalah sesuatu yang dilarang, wala annahu bid'ah, dan tidak juga dianggap bid'ah, walakin hadis sallallahu alaihi wasallam akmalul hadi wa afdaluhu wallahu al-musta'an. Akan tetapi kita kembali, apa yang dilakukan Rasulullah itulah yang terbaiknya dan paling utamanya, dan hanya Allah SWT tempat kita memohon. Masya Allah, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika.